Cik Musaswa halaman 50 put. Anak-anak Maka bermula barang. Ya, mukaranah dengannya barang oleh kata-kata li'anna, itulah ilat. Sebab dia katakan di kolika li'anna, kan? Apa dalam contoh? Nahu li'anna hu muskiru. Tapi yang berbahasan no, li'anna. Jadi jawaban lima. Jadi dia berbahasan no, li'anna. Wal musammi, dan hendak ditanya hubungan akan barang yang berlaku, ianya barang pada tempat berlaku nabis akan mahkum alih. Jadi nabis mahkum alih, dan barang yang diumpah makam nabis yang mahkum alih. Dan barang yang berlaku pada berlaku harum ditanya hubungan akan hukum. Yang beda istilah di menyelidik an-nabisnya had aswar, kemudian harumnya had akbar, musulnya had pesat. Ini juga istilah yang ini ikut had asrar. Ini takut mahkum alih, karena had asrarnya jid ke mahkum alih pada natijah. Pada jid ke natijah itu an-nabizu haramun. Jadi mengisbatkan hukum harum kepada nabiz, maka nabiz kun mahkum alih dan haram kun hukum. Wainna karena ditanya pada nadijah, ditanya kun pada nabi itu haram yang menandakan dengan nadijah. Jadi tudinya wadidik ke nadijah, maka had aslahnya hubungan laju mahkum alih, dan had akbar hubungan laju hukum. Dan tidak ditanya cok bagi dua pemukadimah akan dua bung nama minhuma, dari keduanya mahkum alih dan mahkum kan daripada ilat. Ini untuk bungan mukadimah. Mukadimah pertama putra dabungan, mukadimah kedua putra dabungan. Yang namanya tajuk dari inan, dari mahkum alih inan tak terbit nama bagi mukadimah pertama, dan daripada hukum tak terbit nama bagi mukadimah yang kedua. Baik daripada ilat, karena menyeilat panduannya. Jadi menyebut habanan mukadimah pun mukadimah kedua. Yang nama tajuk daripada ilat. Sebab ilat no, mukadimah yang mula-ulang dalam wabah mukadimah. Jadi menyeilat tajuk nama mukadimah sama dengan habanan. Maka dia nama mukadimah pun dicok dari mahkum alih, nama mukadimah yang kedua dicok daripada hukum. Karena sesungguh ilat mula-ulang pada keduanya. Jadi karena mula-ulang mungkin hinan dicok nama, maka kedanya punah mukadimah yang mensyumuli ada mahkum nah alih kan nah. Mahkum alih, mahkum tak? Mahkum tak? Tak menangkan ini kan. Maka kita yang guna mukadimah yang mensyumuli dari mahkum alih akan mukadimah pertama, yaitu kenyataannya kullu nabis muskirun, yang mukadimah pula nanti. Ini keterangan mukadimah pula surah, karena ini ke mahkum alihnya bukan harap-harap muka imah di surah menyainau mahkum alih muka imah pertama itu yang menjadi nama apa ya ikunan muka imah ula muka imah pun nanti, dan yang menyumuli di atas hukum takunan muka imah yang kedua, ianya itu kedudanya belum sekirin haram. Maka nantinya karena faham daripada nantijah bukan orang tak faham dari Najiyah, karena katanya bertanya kun, maka titik nabi itu harum yang menang dari Najiyah. Maka maka katanya sebut akan nabi pada kali pertama, kemudian baru harum pada kali yang kedua dalam Najiyah. Dalam Najiyah an nabi itu haramon, katanya awal itu nabi dilihat haramon yang kedua. Jadi nabi yang pertama haram yang kedua. Yang kejit mukadimah yang mensyumuli di atas nabi ke mukadimah pertama, mukadimah yang disumulia dan harim dengan mukadimah yang kedua. Karena dalam kedudukan hadiah, Nabi yang pertama, harim yang kedua. Ya kan? Mustak nama Allah. Karena tidak kamu mustak nama Allah dari keduanya Mahkum Alih dan Hukum. Nah. Jadi, Mahkum Alih musuh pertama pada hadiah. Maka mukadimah yang disumuli dia itu Mahkum Alih adalah susuk pertama Nadiyah ke mukadimah pertama. Jadi kalau mukadimah pertama yang karena awal mukadimah, karena susuk yang khusus jinan, susuk apa jinan tak terdapatkan pada yang pertama daripada dua boh susuk Nadiyah. Kak. Waktu hadis terniati suhulatu ta'arifi yang dia tafsiri wa ta'arifi. Maksud ini dengan ini tafsiriyah itu mudah ta'arif ketika tafsir dan tahqiq. Jadi pada tawurai juga tinggi itu bukan lebih mudah karena kena nama. Karena ayat sahabat akun. Karena kena nama ini bukan dimakulah, nanti ini bukan dimaksaniyah. Wa mamma dan kapan-kapan nalah mukadimah itu maklum niscaya nalah burhan itu kalau ini punya mukadimahnya ada yang tidak maklum ada yang tidak yakin maka itu burhan bukan burhan kata ini kali berikut bukannya apabila nalah mukadimah itu maklum nalah burhan itu kata ini dan jika adalah mukadimah itu maznun adalah burhan itu fikhi ini. Apabila adalah mukadimah itu mamnu' maka hanjirhan daripada mengisbatkannya mukadimah. Jadi diri mukadimahnya hanya diterima oleh ulil. Jadi dirinya harus dapat dalil untuk mengisbatkannya ulil. Adapun sesudah taslimnya mukadimah, minum kadar terima, maka tidak mungkin ragu kepada Nadiyah sama sekali. Minum mukadimah kadar terima yang ragu kepada Nadiyah yang dipilih. Pasti ya. Bahkan setiap orang yang berakal yang kali kastek dengan dua buah mukadimah maka dianya orang berakal itu pasti ikhtirar berhajat tidak boleh tidak kepada mentastekkan dengan Nadiyah. Kapan-kapan dipahadir ia akan keduanya dua buah mukadimah dalam fikir dan dipahadir akan kumpulan dalam hati ingin tawak di tawak tanggapan. Ini ada berbeda dengan bahawa kekuatan itu, kekuatan simpanan apa, kekuatan mikir apa. Jadi dua mukadimah yang kau maklum, kau hadir dalam mikir, kemudian dalam kekuatan mukirah itu sempat antara dua mukadimahnya. Nyawa teka lagi yang akalnya pasti akan dikasihkan dengan Nadiyah. Wahasilu wajib dalalah ini, kesimpulan wajah dalalah pada ini nazam. Ini susunan, susunan sabunah. Susunan bentuk cakal pertama. Sesungguh hukum di atas tibet itu hukum di atas musuh. Karena wajah tak isbatkan hukum di atas tibet berarti tanya tak bersumbur hukum di atas musuh. Karena yang pertama ini menunggu pada empat imam yang pertama tak isbatkan sabah hukum kepada sabah musuh. Kemudian tak bersumbur sabah hukum kepada sifatnya dalam empat imam yang kedua. Jadi wajah hukum tak bersumbur kepada sifat yang sifatnya bersumbur kepada musuh sama dengan kerana mengisbatkan hukum kepada musuh. Yang kecil benar dia Nabi itu muskirun mengisbatkan tabu wasah kepada Nabi yaitu mabuk. Muskir itu mabuk, berarti mabuknya wasah muskir. Kemudian kita tersebut tabu hukum kepada muskir. Muskir hukumnya harim. Manwate hukum harim tersebut kepada muskir yang muskirnya adalah sifat bagi Nabi. Berarti hukum harim tersebut kepada Nabi. Lianna karena katanya apabila kanyukun an-Nabi su muskirun ni saya yang anna katanya jadikan akan muskir akan berhitungan. Maka apabila tanya hukum dia terbukti muskir dengan bahasanya itu hadlum maka semua kalau hukum dia terwasal maka secara darurat tidak memang musuh dalamnya hukum. Fa'inahu karena punya pekerjaan Jika batil kedudukannya Nabi Haramun, kata-kata Nabi Haramun yang batil dari kini salah apanya? Yang kena Nabi dia mana? Dari kini yang salah. Besarkah keadaannya Nabi itu mutlak muskir? Ini siapa telah kedudukannya perlu muskir Haramun? Karena pernah kalau tidak pegah, bukan imam betul dua. Nabi muskirul, yang betul. Ini pernah kata imam. Nabi muskirul, pegah Nabi mabuk yang tidak terima nyomna. Kemudian tiap-tiap yang mabuk halum, yang nyomna betul itu dia mabuk halum. Tajuk dengan dia, berarti Nabi halumnya yang betul. Pegah Nabi halumnya yang betul. Sedangkan tak akui benar Nabi mabuk dan menyebut mabuk halum. Mana waktu ada pegah Nabi kon halum? Sama dengan kata-kata titik yang mabuk bunuh harum halah tadi. Sedangkan bunuhnya tidak ada timau. Pegah titik yang mabuk harum tidak ada timau. Pada yang pegah Nabi harum tidak ada timau. Nah, ini yang ini. Punya akal kita juga kari timau dengan dua pembuka timah. Pasti akal kita juga menerima dengan Najiyah. Is jawabannya bila batin juga kegedanya Nabi Haramun batin juga beserta keadaannya Nabi itu mabuk dicara batilalah kegedanya puluh muskirin Haramun tidak zaharalana muskirun lain sahabi haramin tidak pergi tidak tidak zaharalana batillah kendanya titik muskil itu harus apabila bahir bagi kendanya oleh sabuk muskil yang tidak ya dengan harus kendi karena bakal batillah perlu muskilin haramun benarkah menyebatillah Nabi haramun maka batillah perlu muskilin haramun maka batillah karena bahir bagi kendanya nah sabuk muskil yang tidak harus itu Nabi. Ini adalah Nabi haram yang kau. Berarti karena sabuk muskir yang mana harum. Bunuh pun tidak pernah perlu muskir harum. Jadi menyuruh aku batu juga Nabi haram. Dia pernah satu batu juga perlu Nabi haram. Karena kata lahir sabuk para muskir yang mana harum yaitu Nabi. Maka Allah lah perlu muskir haram. Dan kaji menurut Allah dan imam. Wadah tarku lahu syaitani. Ini dulu, sampai perginya dulu, itu dengan dua buah syarat. Syarat untuk menatijah dulunya dua buah. Fi komini muntijah jatun fi muka timatul kura ula. Pada keadaannya dulu, itu menatijah. Nah, satu syarat pada muka timah yang pertama, itu syaratnya. Dan, bahwa anda kuna musbatah. Dianya syarat bahwa adalah mukadimah itu yang disebabkan dengan dia. Kadiahnya kadiah yang disebab, dijawab ini. Kadiah mukadimah yang pertama ini, ataupun mukadimah surah ini, belum menjawab. Ini tak dapat. Wajar tukul ijabu bi surah hubudi. Jadi disyaratkan menjawab pada surahnya, tak dapat ini. Baik kanan Nabi ya, maka jika ada ianya mukadimah itu Nabi. Ini ya, hanya Nadiyah ya. Tapi ketika dia pertama dalam syakal pertamanya Nabi kan menjawab, maka hanya Nadiyah. Maka hanya Nadiyah. Ini yang kelihatan ini menaikkan. Jadi ada betul-betul dalam syarat Nadiyah yang menjawab. Mamiul Salibah, maka hanya Nadiyah itu kan hanya syarat. Sampai syarat menjawab. Itu yang Allah yang menjadi yang nacara ketika menjara ada juga ada yang ayat pun ayat nadi pada ayat nadi mana jadi hanya punya hanya kerana cara ini caranya ada pun ada yang nacara ada pun ada. Apabila kata penafi akan sesuatu dari sesuatu yang lain, niscaya tidak adalah hukum yang subut atas mambi itu dihukum di atas mambian. You know, tadi yang pertama ini tadi pak, sama dengan kata nafi wasa menjadi ilat, kata kata itu kan menjadi ilat dalam kainan. Kata nafi wasanya daripada mudhu. Jadi hana subut wasa pada mudhu. Yang salibah, nafinya darinya. Lihat kata nafinya daripada nya, kemudian kata subut apa hukum kena menjawab pada mukadimah kedua. Mukadimah yang kedua dapat menjawab. Sama dengan mengisbatkan satu hukum kepada ilat. Ilat wasaf mengisbatkan sabah hukum kepada sabah wasaf yang wasafnya ternafi daripada syekhnya. Nyo ternafi daripada nyo. Hukum sumut kena. Nah, nanti hukum yang sumut kena. Tua yang ternafi. Nyo hana ini. Nyo hana ini. Nyo dimukul kemulat. Kemudian mungkin kalau dia punya hukum kemulat, lade hukumnya nanyo. Apa lade mana hana lade? Jadi subuh sebut yang kena mana tadi, nafi mana tadi. Ini dia nama dia. Makanya dia bukan syarat, dia mujabah. Jadi wasafnya bersubuh pada mahkum alih. Yang baru bila ada disebatkan hukum kepada wasaf, baru hukumnya subuh kepada mahkum alih. Sedangkan ini mengisbatkan hukum kepada wasaf, tapi wasafnya ternafi daripada mahkum alih. Ini hanya mungkin hukum subuh kepada mahkum. Dianakah karena sesungguhnya ada apabila gata penafi akan sesuatu daripada sesuatu yang lain. Yang syai'an wasaf an syai'in mahkumani. Gata penafi wasaf dari mahkumani. Ini saya tidak adalah hukum yang subut di atas mafi. Mafi mana? Wasaf. Hukum yang subut di atas mafi itu menjadi hukum di atas mafi'an. Mafi'an mansu'ali. Jadi hukum yang tak tersebut kepada mampi. Mampi pada kali yang pertama. Mampi pada kali yang pertama punya wasaf. Tidak ada hukum yang diisbatkan kepada mampi dalam kali yang pertama. Itu hukumnya tersebut kepada mampian dalam kali yang pertama, yaitu hukum alih. Baik agar mengata, apabila rakatul la salla wahidu muskirin, tidak adalah juga satu daripada lelaki muskir. Cukanya tidak termasuk dalam muskir. Waktu muskir haram, titik muskir haram. Yang tidak lazim daripadanya oleh hukum pada cuka. Mana lazim hukum pada cuka? Ini cuka hana mabuk, apakah? Titik yang mabuk haram. Mana gara-gara titik haram, titik yang mabuk, cuka yang hana mabuk, nada yang haram. Boleh jadi harum itu sepatutnya lain. Tapi hana latim harum, han subut harum kepada juga, gara-gara kata subut harum kepada mabuk, yang cukanya hana mabuk. No, kalau kata Nabi, cuka hana mabuk. Menyum mabuk harum, tapi ini hana mabuk. Berarti ini bukan hana harum. Tapi ini tak kebenar. Ini menyesunya hana dikenaki ini. Karena itu boleh jadi cukanya akan harum kalau kata mabuk yang namanya ini. Emdul ni hana mabuk. Jadi yang mabuk harum. Yang ini dan ini cerah ni jah. Berarti ini hana harum. Hana itu nanti mana? Ini harum ni. Cuma hana berada yang mabuk ni. Maka kebetulan contohnya ini harum. Kata juga orang kebetulan juga harum. Ini kebetulan ini contoh. Tetapi min haitsu tarkib menyekap nafi sabah wasaf dari sesuatu, kemudian kita isbatkan hukum benar apa? Ia hanya dikendaki hukumnya subut kepada mafian. Pekan ijaz itu pindah dalam ini. Ini wakafil mubayanah baina muskir wal khar. Oh, tidak ini. Tidak. Karena terjadilah mubayanah, karena terjadi tabayun di antara muskir dan juga. Antara muskir dan juga kata bayun. Ini adalah kitab Mahfud Nabar yang telah diibaratkan kita. Dalam Mahfud Nabar, kita yang menimpa dalam kekuasaan itu kan. Mahfud Nabar diibaratkan kita. Ini untuk ini. Karena kata jadi tabayun di antara muskir dan juga. Fahukmuka ala muskir bin nabi wa nisbah dan ada ila khal. Maka hukum gada ayatul muskir dengan nabi ataupun dengan nisbah hana utani hukumnya kepada buka. Baik hukum nabi maupun hukum nisbah. Tak isbatkan sesuatu kepada muskir hana melalimi sebut kepada khal. Tak nabi hukum daripada muskir yang pun hanya dia nabi daripada khal. Tak hanya dia ini adanya yang berlain ini dan lagi ini ada yang belajar di dalam teks, ada yang belajar di guru-guru yang itu syarat nadiyah menjawab pada surah kuliah pada beberapa ini yang aku pakai lagi ini tupu syaratnya itu baik pakai mana ini yang belajar ini baik mana pada syarat ini menjawab pada surah kuliah ini adalah syarat paling kecat banyak hana hadisnya. Ada dalam ulamnya hana hadis. Hana puya tadli mina. Takkan buka. Hana hadis, hana ayat, hana buka, hana mendang mati, hana mendang ayat. Mendang boleh. Maka ini dia mendang. Radil mana ini apa? Buka itu yang buka hana ini. Mana cara itu? Buka cara menjabah pada surah. Ini yang caranya. Dana dikunci. Buka ini. Dapat boleh jasa. Buka itu menjabah pada hana menjabah surah ini. Buka itu jantar berlalu yang umum mengumum maksabah. Sekarang darah mengumum dan mahmur. Adakalah umum mengumum khusus mahmur. Adakalah umum mahmur khusus mengumum. Adakalah tasawin. Jadi dari segala macam contoh, buka itu boleh. Buka itu boleh. Itu kata umur itu lalu menanggul. Jadi katanya. Ini ada kata rumpah. Jadi itu bicara yang pentingnya orang cara dengan buku saja dari kalau dulunya kena lama di situ kena lama ayatnya mana ada ini bicaranya mana ni berarti bukan nama dia bukan nama cara buku cara itu kita pindah betul enggak buku betul ini adanya buku dari buku ingat oleh hana menijah yang menari dan kembali kepada syaratnya. Karena itu semua bakal hana menijah. Yang ketiga, syarat yang pertama mengucap pada mukadimah yang pertama karena menyonafi maka hukum yang tersebut kepada mampi hana mungkin hana melalimi kepada subut dan nafi hukumnya daripada mampian. Syarat yang kedua itu syarat pada mukadimah yang kedua. Ini syarat pertama pada mukadimah pertama. Ini syarat itu mukadimah yang kedua. Dianya itu bahwa adalah mukadimah yang kedua itu ammah kuliah. Ammah kuliah. Ammah lagi kuliah. Ammah yang kan Saban Barat mengutlakah itu. Minesu mautu'i kansi yang mu'ayan. Kuliah karena pakai ada surbuli. Di kuliah jadi bu kuliah pada kurang kan apa tadi sehingga ketika kuliah sehingga dikamonglah mahkum alim dengan sebab umumnya kuliah dalamnya mukadimah yang kedua. Jadi menyemukan imah yang keduanya umum mahkum alih yaitu had asghar ditamong dalam mukadimah yang kedua. You know mukadimah pertama kenapa yang mengisbatkan sabah wasaf kepada sabah mahkum alih. Ingat nilai yang berdalamnya mahkum alih mengenai had asghar. Gila pun orang, ni dah pakai istilahnya, anda tu ada dapat ini pakai istilah ini. Nanti istilah ni orang jumpung. Ini istilah ini, kehat asalah satu mahkum ali. Kehat akbar satu ini, boh. Kehat wasat ini satu ilah. Jadi yang pertama Allah mengisbatkan ilah ataupun wasat kepada mahkum ali. Kemudian mengisbatkan hukum kepada ilah atau kepada wasah. Nyawa tidak disebabkan hukum kepada ilah berkuliah. Maknanya hukumnya subut kepada setiap barang ilah belakangnya. Baik subut kepada sebahagian. Karena menyuhukum satu subut kepada sebahagian, boleh jadi sebahagiannya yang selain daripada Mahkum Alim. Karena Mahkum Alim Nabi menjelaskan jauh. An-Nabi Muskiyah, dia tak pasti. Tapi apabila harum yang tak subut di atas muskir kena di jalan kuliah, di jalan jutia, sebahagian muskir harum. Maka menyatakan sebahagian, hanya pasti Nabi tidak mau dalam muskir yang harum. Itu lagu muskirnya harum. Nabi mabuknya kat sini. Nabi mabuk kat sini. Dan mabuknya punya yang mabuk, nah yang harum yang mana tu? Kan macam harum. Nah yang harum, hukum ni? Nah yang mana? Nah yang harum, nah yang mana? Nabi pun termasuk yang harum, pun termasuk yang mana? Boleh jadi Nabi kan yang termasuk yang harum. Maka hukum yang tak subuh kepada muskir, hanya pasti subuh kepada Mahkum Ali, kepada Nabi. Yang apabila hanya kuliah pada empat imam keluar. Makanya di luar empat imam yang keluarnya kuliah. Pada kuliah, hukumnya subuh kepada memandum ilah, kepada memandum kuasa. Maka Mahkum Ali kaitan mau dalamnya. Jika dalam dalam tadi masuklah muskir mana? Sebab empat imam yang pertama adalah utama muskir, utama Mahkum Ali dalam ilah yang berkawasan Nabi muskirul, bahwa Nabi adalah muskir. Yang kata apa? Berarti Nabi kaitan mau dalam akhbar muskir. Muskir, agam, apa? Jauh pun, berdua berkenaan. Al-muskiru haram. Al-muskiru haram, apakah kuliah dan bukan? Punya kuliah, kata saya kena sama Nabi, Nabi kena dalam. Tapi punya juliah dan Nabi dia. Yang mana lagi? Sebahagian Nabi harum. Memang, Nabi, Nabi kaitan mau dalam muskir. Sebahagian muskir harum. Sebahagian yang tahu. Ini dong yang makanya hanam nariyah. Han menadijah cakal yang pertama apabila surat kubra ini ataupun berat mukadimah yang kedua ini kan kuliah. Kak baiknya kak maka sesungguh kata apabila kata kul kulu safarjal ma'umun tiap buah safarjal itu makanan dan sebahagian makanan itu ribawi. Sebahagian makanan ribawi, hanya lebih daripadanya keadaan safarjal itu ribawi, ini anak pasti. Safarjal makanan gande, sebahagian makanan ribawi. Safarjal anak gande ribawi. Maka is, karena tidak daripada darurat hukum dia tumpahan makanan, bahwa di tanawul dia akan safarjal. Kalau kita buka sebahagian makanan ribawi, mana mesti belum sahaja, mana mesti belum, mana mesti belum mesti. Tapi yang jelas, nah, asal kena makan tadi, kalau kuatnya, makanya mana malah ini kepada sahabat jalan pun termasuk dalam ribawi. Nah, bismillah apabila kata kul, wa kullu ma'umin ribawi, ikir makanan ribawi, ini saya lazim pada safar jahat, lazim ribawi pada safar jahat. Jadi yang hanya lazim jahatnya menyatakan ba'zul mat'umi ribawiun. Tapi menyatakan kullu mat'umin ribawiun, setiap makanan ribawi yang memastikan bahwa safar jahat ribawi. Cuman, ya teman-teman, setiap makanan ribawi yang wajah subuh dari kah mengumumil kabar sebutlah demikian ribawi kepada setiap makanan dengan umum hadis karena ada hadis ini ata'amu bita'ami kumatalan mandarin jadi punya makanan-makanan di blog itu tak masuk yang menyebuti kepada subuh hukum ribawi kepada setiap makanan baik pulka maka yang kakak kakak bagaimana ifarat wada turku wada turku darbaini al-akhiraini badan maka jika kata temannya maka dengan apa dibedakan ini turku akan dua turku yang akhir sesudahnya karena turku nanti heboh Empat beda antara huruf pertama dengan huruf kedua dan huruf gede. Maklum. Maka kita boleh kata sesungguh ilah adakala diwafakkan akan dianya ilah sebagai mahkum alih pada dua mukadimah. Ilah adakala dia mahkum alih pada mukadimah pertama dan mukadimah yang kedua, ataupun menjadi mahkum bih pada dua mukadimah, atau diwafakkan menjadi hukum pada salah satu keduanya, mahkum pada kajian yang lain. Jadi leboh bagi adik ini nak beda ni pada kedudukan ilah. Jadi menyuak ilah di sahabat-sahabat itu pada satu mukadimah dia ke mahkum bin, pak sahabat mukadimah dia ke mahkum alih, makanya guru pertama. Ini bersyakal pertama, ini guru pertama. Kemudian ada kala dia ke mahkum alih pada dua mukadimah, atau dia ke mahkum bin pada dua mukadimah. Kajian ilmu. Wahdah lafir nazam awal. Ini yang terakhir, itulah nazam yang pertama. Kan balik tu nazam balik dulu. Ada tak tanya? Kena buat. Jika memang tunjukkan nazam tu, buat nazam. Syair. Guru kuno ya, guru dia tu yang kepada dengan nazam itu. Guru pertama atau nazam pertama. Wasali. Dan nazam yang kedua dan nazam yang boleh hana wadih, kedua-duanya akan sahabi-sahabi wadih kecuali dengan kembalikan kepada nazam yang pertama. Cakal yang kedua, cakal yang boleh hana gerjelas wajah hana dijahdi minyukun tak kembalikan ini, tak kembalikan kepada cakal yang pertama. Apa yang cakal yang pertama adil dari mana? Karena dalam tempat imam pun adalah kaisbatkan hukum kepada mahkum alih, sehingga mahkum alihnya fardun min afradi hukum. Kemudian kalau sebut hukum kepada mamandu afrad ilah yang mahkum alih kan ada dalamnya, maka secara radin hukumnya sebut kepada mahkum alih. Sedangkan menyatakan kedua masyarakat ini kerana akhirnya ajinaw menjadi ilah menjadi mahkum alih pada wabah mukadimah. Jadi mengisbatkan bahwa hukum benar. Kemudian menisbatkan hukum yang lain, benar ini mahkum alih. Mahkum alih dalam mukadimah pertama menelalkan kedua rasul. Jadi menisbatkan sahabat hukum genau, dan menisbatkan hukum yang lain genau. Dua awalnya, enam belas demi, ya yang masalah. Ataupun sahabat hukum yang akan disebatkan kepada dua orang mahkum alih yang berbeda. Hukumnya ada berhubung genau dan hukumnya ada berhubung sudi. Dua ini gimana? Oh, jinnya wajah ibad. Antara mahkum alih yang mahkum alih ini. Una melalui ini, una wajah salah zoom ini ada mana? Kayaknya, han wateh sebagai wateh buruk yang pertama. Jadi dengan tak kembalikan itu kepada buruk yang pertama. Balik tarika, maka karena demikian, kamu menemukan akan sebutnya buruk yang pertama. Yang kabeh nazam awal an-nazmu sani gila ya tiga tingkun namtul awal salah satu adubin heboh guru misalul awali contoh yang pertama guru pertama yang kak an-nazmu sani tak salah lagi boleh ya tapi kak nazam awal mana yang nak guru awal yang kedua kak nazam kerana tak kerana kayaknya tak tepat ini yang tak tepat enam yang tepat dia tak tepatnya balik-balik kalau aku nak tepun yang tilang macam tadi dia nak tepati buat saya yang tak tepat yang tilang ikan balik umum yang kata aku balik nak nantam tadi bahawa adalah ilat menjadi hukum pada dua orang mukadimah. Yo, wasalha. Siapa ini? Hamlun disur awat muhu bi kudra. Juga antisat bin awalin wa yudra. Wa hamluhu fil kulli saniyan muriha. Wa hamluhu kan? Berarti taban. Wa hamluhu fil kul. Jadi mahmud. Ini dia jadi hukum. ya, ilat menjadi hukum pada dua hukum kadimah yang adalah mazhab Syafi'i. Contoh kedua-duanya, Al-Bari Ta'ala laisa bi jismin. Al-Bari Ta'ala, Allah Ta'ala tidak ialahnya Allah dengan isi. Maka karena Bari tidak tersusun, jadi kena bukan hey. Allah Ta'ala tidak malah hanya tersusun daripada beberapa jusun, sehingga Allah Ta'ala berisim. Karena makna isim punya jauhar yang merakap, jauhar yang merakap yang digunakan isim, jauhar mu'allah. Allah Ta'ala tidak mu'allah, maka Allah Ta'ala bukan isim. Ini kata Bok, Allah Ta'ala bukan isim karena bari tidak mu'allah. Yang inan mu'allah yang dijawab. Jadi yang dimukah al-bari, al-bari leca rejismennya membuatkan adikya. Karena bari hana mu'allah, jadi jisim mu'allah. Jadi yang mahmul mu'allah, kullu jismen mu'allahun. Al-bari leca mu'allafan, leca rejismennya adikya. Jadi yang pun dari dia, siapa tahu. Jadi yang macam paling macam tu lah. Saya katakan dari tertib ini yang kamu mah. Oh, katakan lagi nak kau boleh. Al-bari laisa mu'allafan, wa kullu jismin mu'allafun. Fal-bari laisa bijismin. Jadi asli. Enggak betul ya? Yang mu'allaf, maka hadis Mahmud Baluah. Al-bari laisa mu'allaf, yang lihan al-bari ghaira mu'allafin. Katanya nilai yang surah, yang mukadimah pula, menafikan mu'allaf daripada bari dan mengisbatkan mu'allaf kepada isim. Jadi ketika Allah Ta'ala hanya tersusun, menyebut isim tersusun, berarti Allah Ta'ala bukan isim, pasti kan? Yang pasti. Karena isim mu'allaf, Allah Ta'ala tidak mu'allaf, berarti Allah Ta'ala bukan isim. Ya Nadijah, Allah Ta'ala bukan isim. Maka ya Nadijah, baru kebalilat. Apa itu? Karena al-bari ghairu mu'allaf wa kullu jismin mu'allaf. Al-bari Ta'ala, maka Allah Ta'ala ketika itu tidak ia itu dengan isim. Fahawna, maka di sini ada lemboh ma'ani, ada lemboh makna. Yaitu yang pertama al-bari dan yang kedua mu'allaf yang boleh isi. Wan qadar yang mula-ulam adalah mu'allaf, maka dia yang mu'allaf itu ilat. Dan katakan akan yang mu'allaf menjadi khabar pada dua hukum mukadimah dan menjadi hukum. Yang khabar hukum tabok ilat dua hukum. Jadi yang juga ilat ini adalah mu'allaf dan mu'allaf bantua buah kalian menjadi hukum. Dengan sebalik muskir yangnya pada mazhab pertama is karena ada yangnya muskir itu khabar pada salah satu dua buah mukadimah dan jirkemukada pada mukadimah yang lain. Kemudian ikut muskir tiga jirkemukadah, tiga jirkemukada dan di ilah. Sedangkan ini yang jadi ilah mu'allah dan mu'allahnya menjadi khabar bantua buah mukadimah. Ini beda. Jadi Farid Raja menjadi jahin hormat. Dia mengisbatkan mahmul ini, dua mahmul ataupun ilat menjadi hukum bandua wa mukadimah. Farid Raja menjadi jahin. Wajah luzum nadijah daripadanya nazam yang kedua. Sesungguh tiap-tiap dua bosi yang cubut bagi salah satu keduanya oleh barang yang ternapi daripada yang lain, maka keduanya itu tabayun. Kalau rupanya kan menyatakan yang keduanya harus sebut menapi, yaitu sebut dan sebut. Harus sebut apa nabi apa belum nadijahi. Menyebab dua wilayah mujabahnya nah nadijah. Jadi apa hukum yang tak tersebut kepada dua hukum alih nah nadijah. Karena hukumnya tubuh kenal dan hukumnya tubuh kenal. Nyo mana teh, nyo adalah nyo, nyo adalah kau, nyo yang mana teh. Karena tabu hukum dia subut kepada dua posisi yang berbeda. Ini tabu subut gerak kepada insan dan tabu subut gerak kepada hayawan. Yang pun yang melalui bahwa insan adalah hayawan ataupun hayawan adalah insan ataupun sebagian hayawan adalah insan yang melalui. Akhirnya ini sebagian hayawan adalah insan yang melalui. Bagaimana yang melalui? Bagaimana yang lain? Tabu subut gerak bagaimana? Bagaimana yang bergerak ini ataupun gerak-gerak ini? Adapun tak isbatkan gerak kepada angin dan tak sebut gerak kepada insan. Jadi taharruk adalah sabo hukum yang tak sebut kepada insan dan tak sebut kepada angin. Namun ini bahwa angin adalah insan. Adapun insan adalah angin. Namanya? Mana angin? Tak sebut gerak kepada didik dan tak sebut gerak kepada rumah. Berarti didik adalah di rumahnya. Kunci? Ini mudah-mudahan bin hayawan. Zaidun maka harikun, Amrun maka harikun. Mana buatnya Zaidun maka harikun, Amrun maka harikun. Namun ini Zaidun adalah Amrun dan Amrun adalah Zaidun. Adapun bangku Zaidin adalah Amrun, bangku Amrin adalah Zaidun. Mana? Sebab dua bangku yang subut kepada dua bosye boleh jadi antara dua bosye itu nama, boleh jadi mana? Boleh jadi buah adalah wa, boleh jadi muayana. Makanya menyuruh dalam bentuk syakal yang berdua mengisbatkan hukum kepada dua buah maudhu' yang berbeda ana meladini kepada hukum apapun. Makanya bertubuh tabuh nafi tabuh bertabuh tubuh tabuh nafi. Jadi mengisbatkan hukum kepada tabuh mahkum alif dan menafikan hukumnya kepada mahkum alif mungkain. Hukumnya tubuh penuh, hukumnya hana tubuh beri. Yang baru dibina dia berarti ini adalah kunci. Kemudian nampung hukum tabok. Tetapi hukumnya tak isbatkan kepada tabok menghukum adik. Hino hukum hukumnya. Hino nanti hukumnya. Ini hino kepada tabayun buai. Sebab punya nanti sedih. Nah sebahagian ni yang hidup dalam jik tunggu wadah dah berhati hukum kena, nabi kena. Adapun wadah dah berhati hukum kena, maka sebut gede. Karena ini sebahagian daripadanya. Tapi hukumnya punya penuh, hukum punya penuh kena. Ini udah tak antara abratnya, abratnya hanya ada dapur, tabayun. Ya. Antara abratnya, abratnya, tabayun. Menyumunan, dia tajuk nanti dia, awalnya konji. Jis konyo. Sebab punya ini adalah jis, maka hukumnya sebut kena. Dan memang dia adalah nyawa, berarti hukumnya tubuh gede. Tapi hukumnya mana tubuh gede? Berarti nyawa kan dia yang nanti jahit. Jadi syakal yang kedua beriktilaf pada akhir, ketilaf pada ijab dan salah, yaitu mengisbatkan hukum kepada tabuh mahkum alih dan menafikan hukum kepada mahkum alih yang lain. Menarikah bahwa mahkum alih nyawa adalah bukan mahkum alih. Jika lagi penuh mengisbatkan mu'alaf kepada jisim, menafikan mu'alaf kepada al-bari, maka al-bari bukan jisim dan jisim bukan al-bari. Jadi tunjuk kepada tabayun. Tunjuk kepada tabayun antara dua buah menghukum alif gara-gara hukum subuh kepada tabuh penafi kepada yang lain. Kak. Ini kami monggo taulah. Wajah pada wajah luzum nadijah daripadanya nazam yang kedua susumut ikhtir dua bosi yang subut bagi salah satu keduanya oleh barang yang ternabi daripada yang lain yang subut dan nabi menyemenan maka keduanya itu tabayun. Jadi tabayun antara keduanya maka taklif subut bagi jisim ternabi daripada bari ta'ala menyemenan maka tidak ada antara makna jisim dan antara al-bari itu iltiqah tidak ada pertemuan. Hanam rumpok tua. Artinya mana hanam rumpok? Tidak adalah bari itu jisim dan tidak adalah jisim itu bari ta'ala. Jisim bukan Allah, Allah bukan jisim. Kalau hukum yang sebut jisim yang sebut Allah, ini tidak tabayun antara jisim dengan Allah. wayumkinu yang kata boh cara kabudus wajah luzum dan mungkin kita penyata luzum nadijah dengan kita kembalikan kepada nazam yang pertama dengan jalan akar sebagaimana barang yang kata kamu kuatih akannya dalam kitab Mi'yarul Ilmi dan kitab Mahkud Nazar maka hana kamu upanya li jinau dengan datanya usuri mendal akar gimana bukan akar jinau mukadimah yang pertama adalah disini dari dia awal yang menjawab mengisbatkan satu hukum kepada mahkum mani sedangkan syakal yang kedua menafikan hukumnya daripada mahkum mani yang lain menyodah akar berarti kalian kedua menyodah ibad bila akar menjadi menjawab akad menjadi mujabah dan wanita akad mampu menjadi mamun. Wanita akad mampu menjadi mamun. Jadi menyohuno mamun adalah ilat. Sebab itu cakap yang kedua mamun. Jadi yang mula-ulang menjadi hukum pada mukadimah pertama dan menjadi hukum dalam mukadimah yang kedua. Apabila ada balik, apabila ada akad. Berarti hukum menjadi mauzu, mauzu menjadi hukum. Maka susunannya kalau dia tertib, cakaran pertama. Betul. Ini kalau untuk cakaran kedua kata gila. Misi yo mahkum ali yo hukum yo mahkum ali yo hukum bagaimana yang mula-ulang adalah hukum bagaimana hukum bina wajib mahmul bina wajib mahmul apabila mukadimah yang kedua ini tak balik hukum tak pergi ke mahmul mahkum ali tak pergi ke mahmul sama dengan kedudukan hukum adalah mahmul pada kubra mahmul pada kubra maka kata bahan persis tadi mungkin pertama zirakun al-bari ghaira ghairu mu'alafi bangunan al-mu'alafu jisman oh jilid al-bari ghaira malam ini ada kembalikan pada sekal pertama yang kata bari karenanya riba bueno anda menyelesaikan turuk yang kedua adapun nazam tani tapo menjabat tapo riba kebetulan menyelesaikan contoh saliba pada mukadimah pertama ini akan angka karena menyentuh kembali kepada sekal pertama kepada turuk pertama harus menjabat pada kalimat pertama maka yang boleh dapat angka Al-Bari Ghairu Mu'allaf yang balik Al-Mu'allaf Ghairu Bari dia kembali kepada tekanan kukul sebenarnya tapi hanya tekanan kukul ini tekanan kukul sehari orang ini ini sabar hau sabar mahmur sabar mahmur yang dulu pertama ini anak kue dia anak kue jadi Al-mu'allafu ghairul bari. Cuma kena angkat. Angkat berarti yang berdua apa? Berdua berdua. Berdua berdua. Oh benar. Jadi punya al-mu'allafu al-aqsu al-budus ayil fadiyah ma'awaka isil kiwa kaili lima kami kekal itu mah oh kekal nah, balik dudukan negara jadi menyanyi al-bari lalu mu'allaf pada nakat al-mu'allaf lalu bari ya yang tersusun bukan bari kemudian al-jismu mu'allafun Jadi mualaf ada ke mautu apa? Mahmul apa? Al mualaf ghairul bari wa kullu jismin mualafun. Jadi mengisbatkan taklif kepada mualaf. Mengisbatkan kepada jisim. Mengisbatkan mualaf kepada jisim dan menafikan bari daripada mualaf. Ini enggak masuk kan? Tak kusubut taklif kepada jisim dan tak menafi taklif daripada bari. Nah, bari bukan jisim dari jahil. Ya. Ya sekarang kalau kuat begini ni. Ni ni. Mana kan ini mana kuat? Ini pada mana? Ini pada mana? Pada mana ni? Punya yang pertama. Karena yang pertama itu ilat itu Allah. Dulu pertama ilat jika hukum pada sabab bukan lima, jika makhluk mali pada sabab bukan lima. Nah, sudah pura awak mana mahmud mahmud ada mahmud mahmud. Kali ada. Tugas ah hukuman di hidup semua makhluman di ukhra, ya kan? Jadi wajah terbalik al mu'allafu ghairul bari. Olehnya, wakulu jismen mu'allafun. Wakulu jismen mu'alafun mengisbatkan taklif kepada jisim. Mengisbatkan taklif kepada jisim dan menafikan bari pada mu'alaf. Yang tertutupnya bukan Allah. Yang menyuduknya bukan Allah. Jisim memiliki menyuduk. Berarti Allah bukan jisim. Yang menyelenggarakan kembalikan kepada guru yang pertama. Yang kemudian yang berlain lebih banyak dalam kiri dalam kitab rumah ini dan kitab maupun mazhar. Wahada nazar ini nazar dianya itu aladi yang diintu ibarat daripadanya nazar oleh fuqaha dengan al-fara. Yang susunan yang kedua ini adalah istilah mubahak yang farak itu. Perbedaan, terbeda. Karena tubuh-tubuhnya benar, menafinya gede. Berarti yang berarti wajah perbedaan antara dua posisinya. Oke, benar. Kulu jisim mu'ala al-bari lalu mu'ala. Berarti itu perbedaan antara jisim dengan al-bari. Karena pada Allah tidak ada taklif, sedangkan pada jisim ada taklif. Maka bentuknya dengan dalam istilah fuqaha para al-guna. Hanya bahaya dengan orang kan? Juga itu para, tidak para. Hanya kali kedua. Kali kedua. Tersebut sesuai sama hukum kepada Rasyid. Itu penapi hukumnya pada Rasyid yang lain. Untuk menunjuki kepada wajah perbedaan jenderal dua Rasyidnya. Dan namanya para. Karena dikunci mereka itu fuqaha al-jismu mu'alaf wal-bari ghairu mu'alaf. Jisim tersusun, Allah tidak tersusun. Jadi ini adalah perbedaan. Bedakan antara jisim dengan Allah. Dan jisim tersusun, Allah hanya. Waqad yatu hadhihi nazar, khususiat ini nazar bahwa tidak menafi jahiyah kecuali qadiyah nafi lagi salibah. Jadi qadiyah ini salibah tadi, mana yang menjawab? Adapun nazar yang pertama, maka semua yang tanya bertanya dapat pertama di penadiah ya akan nabi dan isbat kalian menduanya menyebentuk nazar pun yang nadiah ini nam jawab nazar dua. Tapi menyebentuk yang kedua hanya menjawab tetapi karena ini bukan nadiah diikut yang apa? Bila ada antara salah satu dua orang kalimat nah yang salibah, nadiah ini pasti salibah. Sedangkan syakal yang kedua, no, adapun nazar yang kedua memang hancurkan guru salibah tahu. Maka nadiah pun tak pasti salibah. Kah? Wa min syurutiha dan apa? Dan sebagian daripada cara ini nama yang kedua bahwa istilahlah wa mukadimah pada nabi dan nisbah. Noho baru juga. Fa'ingkana musbatataini, maka jika adalah keduanya dua wa mukadimah itu yang diisbatkan kedua-duanya, niscaya tidak nadi jahaya. Betul. Karena kesimpulan ini nabrak kembali ia kepada hukum dengan si yang satu dia ada dua posisi. Bagaimana? Tapi yang dua apa? Biar dua apa? Kan hukum-hukum sol kaisbat kepada dua buah mahkum alih. Jadi kesimpulan dia adalah tak hukum dengan si yang satu dia ada dua posisi. Mau dia lagi kan? Tidak daripada darurah di tiap dua posisi yang dihukumkan di atas keduanya dengan si yang satu bahwa dikhabarkan dengan salah satu keduanya daripada yang lain. Jadi dua posisi yang tubuh hukum yang satu kepada dua posisinya, yo hana mesti jid atau khabar antara dua posisinya. Bukan kerana didik nujumah yang kata bukan didik malik nujumah api malik. Ini nanti bujuk apa kan orang didik adalah nujumah. Betul? Eh karena didik disebut dengan malik berarti naik yang bagi. Nujumah disebut dengan malik berarti naik lima yang bagi. Nujumah didik adalah nujumah. Apa yang benar? Karena mesti lagi nyanyi orang pada sebut dua sahabat hukum di atas dua posisi yang berbeda yang hanya melalui bahwa mungkin untuk dikhabarkan dengan salah satu keduanya daripada yang lain. Paina namu karena adanya dan hukum di atas hitam dan putih dengan loria. Gimana hukum? Hitam adalah warna, putih adalah warna, dan hanya lalui bahwa dikhabarkan daripada hitam semua-semuanya hitam itu putih. Hukum apa kan? Hitam warna, putih warna, tapi berlaku itu hitam yang kerana-kerana walau dan hanya lebih yang dapat khabar daripada putih dengan bahawa semua putih itu hitam. Jadi putih bukan hitam, hitam bukan putih. Pada hukum khabar, putih warna, hitam warna, tapi hitam bukan putih, putih bukan hitam. Wanan muhu ayubal, susunan ni, mana bawa takut kullu sawadin launon, wa kullu bayadin launon. Maka hana ladin, kullu sawadin bayadun. Dan hana ladin, kullu bayadin sawadun. Ya enak, kalau tidak. Yang menyebabkan itu, Pak Jarakul, ini lo yang boleh. Ya karena kullu-kullu dua kong, ya, orang kong. Ya, sunnah, hana kong. Nah, bagaimana? Tiap-tiap dua kongsi yang dikhabarkan dari salah satu keduanya dengan barang yang dikhabarkan daripada yang lain dengan penafinya wajib bahwa adalah antara keduanya itu ikhtisal, yakni ikhtisal itu nafi. Tiaknya menyebut berdua, tiaknya terapok hukum tak tersebut kepada dua kongsi yang berbeda. Yang menyebut hukum tak tersebut kepada dua kongsi yang berbeda. Yo mana melalui dia tak khabar antara dua posisi yang berbeda yang baik dengan sumbu maupun dengan nabi. Tetapi apabila tak sumbu hukum kepada satu posisi yang hukumnya tak nabi daripada si yang lain, yo melalui kepada dua posisi yang bisa. Mana ini yo kajian dia konyo. Yang dia ada yang menelisah apa? Yang istilah pada kif, istilah pada ijab dan salah. Jadi menyentilah pada ijab dan salat mana ini sabuh mujabah, sabuh talibah. Putra mujabah, putra talibah. Mujabah mengisbatkan hukumnya kepada syekh. Talibah menafikan hukumnya kepada syekh yang lain. Jadi dimana sabuh hukum yang tak tersebut benar, hukumnya yang tak nabi gede. Menyukur hukum gede nabi, lazim tabayun, ataupun intisar antara dua musyiknya. Maka dia tak khabar, bawahnya wajib, bawahnya wajib. Tapi punya dua hukum yang sumur kepada dua kosyik, idem antara dua kosyik yang dipisah dan idem baru pisah. Lagi hukum yang tak sumur kepada insan, hukumnya akan sumur kepada hewan. Maka analisis bahwa insan bukan hewan, tetapi insan adalah hewan. Ya, al insan bukan hari, al hewan bukan hari. Yang buat berarti al insan hari dua hewan. Jadi mana al insan bukan hewan? Tapi al-zaidun mutahari, al-amrun pun mutahari. Apakah al-zaidu, zaidun ghairu amri? Apakah zaidun amrun? Kan ini kebetulan kan zaidu ini. Dihina kan, tidak bukan cuma di rumah kan tidak, kebetulan. Tapi secara susunan, gara-gara subuh satu hukum kepada dua khosyik, nyuhana lazim untuk khabar dengan subuh dan nabi yang kata khosyiknya. Karena hukum yang satu mungkin subuh kepada dua khosyik yang imbisal, dan mungkin subuh kepada dua khosyik yang baik dan umat intiqah yang balad yang juga. Gimana? Harap mutu. Harap apa? Mereka kuliah dan keluar. Masyari air tidak bertarifah Bika jimat kuliah dan beberapa lagu satu muka'ah. Ini ada dua caranya kan? Sebahagian isim yang mempunyai taklif. Nadija. di tim penjajah ada batu dia tu. Mandi betul, jangan boleh.